Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dan duduk dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan majelis kita adalah majelis yang penuh berkah dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita pun meraih ilmu yang bermanfaat, dari ilmu tadi kita amalkan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Baik, untuk sepan kali ini seperti biasa kita membahas dua pembahasan, yaitu dari kitab Masailul Jahiliyah, tentang perkara-perkara jahiliyah yang wajib setiap muslim itu menjauhinya, karena ini adalah perkara-perkara tercela yang ada pada orang-orang musyrik, yang ada pada ahli kitab, yang ini dicela dalam agama kita. Kemudian nanti pembahasan kedua kita akan melanjutkan dengan pembahasan bulughul maram, pembahasan muamalah, yaitu kita akan melanjutkan pembahasan tentang mudharabah. Baik, sekarang kita masuk pada masail jahiliyah yang ke-75. Al-mas'alatul khamisatu wasab'un. Masalah yang ke-75. Yaitu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di antara masail jahiliyah atau di antara perkara jahiliyah adalah da'watuhun nas ilal kufri ma'al ilmi. Yaitu orang jahiliyah punya sifat mengajak manusia kepada kekufuran padahal mereka mengetahui ilmunya. Ya. Jadi mereka mendakwai manusia pada kekufuran padahal mereka mengetahui ilmunya. Jadi di antara sifat jahiliyah, dan ini sebenarnya golongan yang kedua, ya ini sebenarnya golongan yang kedua. Kalau golongan yang pertama yang kita bahas pada masail ke-74. Kalau ke-74 itu apa? Yang ke-74? Menyeru manusia kepada kesesatan tanpa ilmu. Ya, kalau ini yang kedua, yaitu mengajak manusia kepada kesesatan pula atau kepada kekufuran, namun mereka sudah tahu ilmu sebelumnya. Ya, mereka sudah tahu ilmu sebelumnya. Maka Syaikhul Fauzan itu membagi orang yang mendakwai kesesatan itu ada dua macam. Orang yang mendakwai kesesatan itu ada dua macam. Yang pertama, kismun yad'un nasa bighairi ilmin, yaitu mendakwahi manusia tanpa didasari ilmu. Jadi cuma asal saja pintar ngomong, pintar berkowar-kowar, pintar berorasi, pintar melawak, pintar guyon, ya, tanpa ada dasar ilmu apa-apa, enggak pernah pakai dalil, ya, gak pernah pakai hadis, ayat Al-Quran pun gak hafal, yang penting bisa membuat orang itu senang. Nah ini macam yang pertama. Kemudian macam yang kedua, tismun yad'un nasa ila mukhalafatil haqqi wa huwa ya'lamuhu, yaitu mendakwahi manusia untuk menyelisihi kebenaran, untuk menyelisihi kebenaran padahal ia sudah mengetahui kebenaran itu. Padahal ia sudah mengetahui kebenaran itu. Nah yang pertama tadi disebut, yang kita sebut kemarin pada masail ke-74, wal awwal dhalun. Yang pertama itu disebut dengan orang yang dhal, sesat. Yang pertama itu disebut dengan orang yang sesat. Wasani, sedangkan yang kedua disebut dengan orang yang fasikun, orang yang fasik. Dua-duanya sama-sama jelek. Yang satu berdakwah tanpa ilmu, yang satu berdakwah tahu yang benar namun tidak mau, ya tidak mau mengikuti kebenaran tadi. Dia mendakwah yang menyelisih kebenaran. Nah, kalau orang itu mau mendakwah sesat itu seperti tadi. Contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, beliau gambarkan, ya ini saya ringkaskan sedikit, beliau gambarkan tentang apa yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam, yaitu terjadi pada kaum Nuh. Ketika itu terjadi kesyirikan, ya umatnya ini cuma digoda oleh setan supaya membentuk atau membuat patung untuk orang-orang soleh. Ya membuat patung orang-orang soleh, ya dikatakan pada mereka, sawiru suwarahum. Orang-orang soleh yang mati tadi itu bentuklah patung, buatlah gambar-gambar bagi mereka. Min ajli iza ra'aitumuha antanshitu alal ibadah. Yang tujuannya kalau foto mereka atau gambar mereka atau patung mereka itu dilihat, maka nanti akan kembali mengingat mereka dan kembali semangat untuk ibadah. Ya, bentuknya itu ada saat ini. Coba lihat di rumah-rumah kaum muslimin. Ya. Ada yang taruh foto-foto kiai mereka. Ya. Tujuannya apa? Ya awalnya tujuannya cuma sekedar majang saja. Kalau lihat foto tersebut, oh bisa semangat untuk beribadah. Namun yang terjadi di masa silam, akhirnya orang-orang yang awalnya itu tujuannya seperti itu, ini meninggal dunia, datang orang-orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu, tidak tahu. Akhirnya patung-patung itu yang semula cuma jadi ingatan saja untuk mengenang ya orang-orang soleh, akhirnya disembah. Jadi awalnya itu cuma untuk penyemangat dalam ibadah, lambat laun itu akhirnya disembah. Jadilah asnam, jadilah patung yang disembah oleh generasi berikutnya. Apa yang terjadi di situ? Ya, ada dua sebab. Atau kita katakan tiga sebab. Ya, kenapa sampai berhala di masa Nabi Nuh itu disembah? Yang pertama itu karena tidak memiliki tauhid. Generasi berikutnya tidak memiliki tauhid. Yang kedua, kenapa patung-patung di masa Nabi Nuh itu akhirnya disembah? Karena mereka tidak tahu sebab. Kenapa orang-orang yang dulu ada itu membuat patung-patung tadi? Padahal awalnya tadi cuma apa? Cuma mengenang. Cuma tujuannya bisa mengingat terus orang-orang soleh tadi sehingga semangat untuk beribadah. Kemudian yang ketiga, matinya orang-orang soleh pada generasi awal. atau matinya ulama pada generasi awal. Tidak ada yang bisa jelaskan tentang maksud-maksud tadi. Akhirnya patung-patung tersebut disembah. Contoh yang lainnya lagi, kata Syekh Muhammad bin Syekh Shalih Al Fauzan, dakwah yang menyelisih kebenaran ini kadang menggunakan kata-kata kiasan yang tujuannya adalah membuat orang itu tertipu. Ya, kata-katanya dibuat jadi bagus. Coba lihat kata beliau, kalau ingin agar kubur orang soleh itu disembah, mereka tidak katakan pada orang-orang yang datangi kuburan, "Ubuduha, sembahlah kubur tersebut." Tidak dikatakan seperti itu. Namun yang dikatakan itu apa? Yang dikatakan, "Haulai awliya ussolihin, haulai awliya wassolihun, lahum makanatun indallah, faantum tuqarribu ilaihim min ajli ayuqarribukum ilallah, wa yakunu wasaid wa wasail lakum indallah." Yang mereka katakan itu bukan sembahlah kubur orang soleh tadi. Namun yang dikatakan apa? Ini adalah wali-wali Allah. Ini adalah orang-orang soleh. Di mana mereka punya kedudukan istimewa di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi Allah. Maka dekatkanlah diri kalian kepada mereka, orang-orang soleh tadi, supaya kalian itu dekat kepada Allah. Jadi orang-orang soleh ini menjadi wasait wa wasail, menjadi perantara dan sarana atau penghubung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dikatakan sembah kuburan, namun dikatakan apa? Ini adalah orang-orang soleh, lakukan ibadah kepada mereka supaya kalian nanti dekat kepada Allah. Sama gak tujuannya? Sebenarnya sama, namun cuma dihias-hiasi saja seperti itu. Dakwah yang ada sebenarnya sudah diketahui ilmunya, namun kadang sulit untuk meninggalkan karena bisa jadi faktor ini sudah jadi tradisi. Bisa jadi faktor omsetnya jadi hilang. Kalau gak ada yang datang ke tempat-tempat kubur seperti tadi lagi, gimana mau jadi hidupi anak-anak? Ya, omsetnya hilang, pasarnya hilang, mau hidupi bagaimana? Uang ini aset wisata. Ya, ini jadi jalan untuk tambah devisa, devisa daerah, devisa negara, dan seterusnya. Jadi dihias-hiasi dengan kata seperti tadi. Berarti cara untuk mendakwai kesesatan yaitu kadang yang sesat itu dihiasi dengan kata-kata yang indah supaya orang mau mengikuti kesesatan, padahal sudah tahu sebenarnya itu adalah sesat. Jadi intinya pada masail yang ke-74 dan 75 ada dua bentuk dakwah kesesatan. Yang pertama, mendakwahi kebatilan tanpa ilmu. Kemudian yang kedua, mendakwahi kekufuran. Ya, sedangkan ketika itu diketahui ilmunya, namun dia menyelisih ilmu yang telah dia ketahui atau kebenaran yang telah dia ketahui. Kemudian masail yang ke-76, al-mas'alatu sadisah wa sab'un. Masail ke-76, al-makruh syadid li taswiti syirki wa daf'il haqqi. Tipu daya yang luar biasa untuk melangkengkan kesyirikan dan menolak kebenaran. Jadi mereka buat tipu daya yang luar biasa untuk melanggengkan kesyirikan dan menolak kebenaran. Dan ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Luhab, contohnya adalah yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam. Kita langsung lihat ada penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan di sini. Beliau katakan bahwasanya yang namanya membuat tipu daya bisa jadi ada tipu daya yang baik dan ada tipu daya yang jelek. Kalau yang kita bahas ini adalah tipu daya yang jelek, yaitu kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dan makar atau tipu daya seperti ini ada dari dahulu sampai saat ini, yaitu di mana orang-orang itu dipalingkan dari kebenaran, diarahkan pada kebatilan, atau mereka dipalingkan dari cahaya hidayah, dipalingkan kepada kegelapan yang lawan dari cahaya tadi. Jadi bentuknya yang ada kalau saat ini, ya, untuk menjauhkan orang dari kebenaran, dibuat makar dengan alasan misalnya mempertahankan tradisi atau mempertahankan budaya. Ya, mempertahankan tradisi atau mempertahankan budaya. Ketika umat Islam itu sudah mulai sadar sholat, ya, disibukkan dengan acara-acara budaya yang katanya budaya sampai ganggu jam sholat. Ya, contohnya coba lihat sekarang itu sudah masih atau sudah semakin marah acara-acara jatilan. Ya, acara-acara jatilan pas waktu-waktu siang itu diadakan. Orang sudah lupa dari sholat zuhur, sudah lupa dari sholat asar, yang penting ramai seperti itu. Alasannya kenapa itu dipertahankan terus? Padahal juga enggak ada manfaat. Dari dulu sampai sekarang ya musiknya kayak gitu terus kan? Ya kan? Enggak pernah berubah loh. Padahal kalau grup-grup band itu kan, kalau grup band itu kan selalu ada variasi. Ya. Ini enggak pernah berubah tapi tetap ditonton juga loh, coba. Ada pernah ada inovasi di situ? Ada inovasi? Enggak ada inovasi, dari dulu sampai sekarang tetap seperti itu terus, narinya juga sama. Goyangnya juga sama, dan dandannya juga sama seperti itu. Kok enggak pernah bosan ya? Ya. Enggak pernah bosan dilariskan terus ya. Bahkan anak-anak muda disuruh latihan, ikuti itu, enggak ada manfaat juga. Bahkan yang sering hadir itu sebenarnya orang-orang yang suka mabuk. Ya. Karena ya setan ya banyak datang di situ ya, makanya orang-orang yang suka mabuk yang biasanya hadiri. Ya. Tahu berarti. Orang-orang yang suka mabuk yang biasa ini. Padahal gak ada variasi dari dulu. Gak ada manfaat. Gak ada manfaat. Gak ada datangkan kebaikan. Juga gak datangkan kecerdasan. Ya. Juga gak ada variasi-variasi sejak dahulu. Kayak gitu monoton terus. Ya, tapi kok didatangi terus gitu ya. Karena kalau orang itu kesurupan ya setan banyak datang ya. Orang-orang yang suka mabuk juga datang ke situ. Ya. Jadi intinya di sini itu sifat-sifat jahiliyah selalu membuat tipu daya yang besar supaya melanggengkan kesyirikan, dan yang namanya kebenaran itu akhirnya hilang. Kemudian sifat jahiliyah yang berikutnya lagi, yang ke-77, iktida'uhum biman la yasluh lil qudwah. Orang jahiliyah itu biasa mencontoh orang-orang yang tidak pantas untuk dicontoh. Orang jahiliyah itu mengangkat seseorang ya yang tidak pantas untuk dicontoh. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang diangkat sebagai pemimpin mereka itu adalah imma alimun fajirun wa imma abidun jahilun. Ada dua orang yang biasa diangkat jadi pemimpin menurut orang-orang jahiliyah. Yang pertama, yang penting berilmu walaupun suka maksiat gak masalah. Kalau orang saat ini ya, yang penting tidak korupsi. Yang penting tidak korupsi. Mau jadi pendukung prostitusi, mau jadi pendukung minuman keras, mau buat sertifikasi untuk para pelacur, ya, membuat ya tempat khusus untuk melacur. Coba bayangkan kalau bikin sertifikasi untuk para pelacur coba. Ya taruhlah para pelacur itu sebelum mereka ini layani pasiennya, layani pelanggannya, ya. Layani pelanggannya ada tes kesehatan dulu. Ya, taruhlah ya seperti itu ya. Jadi untuk menyelamatkan pelanggannya itu dari AIDS. Nah, masalahnya nanti pelanggannya yang datang malah bawa AIDS, gimana coba? Ya, pelanggannya itu enggak diperiksa juga loh. Yang cuma diperiksa itu cuma yang layani perempuannya. Yang pelanggannya gimana? Pelanggannya yang bawa AIDS, enggak diperiksa terlebih dahulu. Logikanya enggak main juga yang usulin kayak gitu. Atau di sini dikatakan abidun jahilun, orang yang ahli ibadah namun bodoh, enggak punya ilmu. Dua-duanya membawa bencana. Jadi yang pertama tadi, orang berilmu, wong pinter, namun apa? Sukanya maksiat. Yang kedua, ahli ibadah namun enggak punya ilmu. Ya. Ahli ibadah namun enggak punya ilmu. Sifat mereka itu bagaimana tadi? Yaitu di sini ada dua orang. Intinya yang alim fajir itu artinya orang yang berilmu namun suka maksiat, artinya dia punya ilmu namun dia tidak amalkan. Contohnya di sini adalah ahbarul yahud. Pendeta-pendeta orang Yahudi. Atau yang kedua, abidun jahilun, ahli ibadah yang bodoh. Yaitu di sini maksudnya orang yang rajin beramal namun tidak diawali dengan ilmu. Yang penting banyak zikir. Ya, yang penting banyak geleng-geleng kepala. Ya. Yang penting ila hadrati fulan al-Fatihah. Ya, asal kirim-kirim saja. Kalau geleng-geleng kepalanya ke kanan, ke kiri. Gak mau ke depan ke belakang kan? Gak mau ke depan ke belakang, gak mau atas bawah juga, tripping ke atas bawah gak mau. Ya. Itu harus butuh dalil juga loh. Mau goyang kanan kiri, ya. Mau goyang kanan kiri pas dengan la ilaha kanan, ilallahnya itu kiri gitu. Itu harus buat dalil juga. Kenapa ke depan belakang juga? Ya. Yang penting banyak beramal, banyak goyang, ya, banyak solawatan, ya, tanpa ada ilmu. Yang penting banyak-banyaknya tadi mereka lakukan. Ya, bahkan solawat itu bisa mengalahkan solat isya. Ya, bahkan solawat itu bisa mengalahkan solat isya. Hadruan terus, ya. Isya sudah dari tadi, ini belum solat isya juga. Yang penting banyak solawat. Mereka pentingkan yang penting banyaknya. Ya, daripada mempentingkan ibadah yang lebih pokok. Kalau yang sifat yang kedua ini mislu ruhban an-nasara. Disebut ya, ini ada pada orang Nasrani, yaitu pada rahib-rahib mereka. Yahudi itu disebut Yahudi itu dari kata huda, petunjuk. Ya, dari kata huda, petunjuk. Karena orang Yahudi pernah itu Musa mengatakan in hudna ilaika. Kami bertobat kepadamu ya Allah. Dari kata hudna di situ, atau kami bertobat untuk mencari petunjuk padamu ya Allah, akhirnya orang Yahudi dinamakan Yahudi, diambil dari perkataan Musa alaihissalam. Jadi mereka yang mengklaim mereka mendapatkan apa? Petunjuk. Tapi sayangnya di sini apa? Petunjuk yang mereka miliki tidak mereka itu amalkan, cuma pintar saja. namun tidak mereka amalkan. Dan penamaan Yahudi itu bukan dari Nabi Musa alaihissalam, juga bukan sebelumnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, namun orang Yahudi namakan diri mereka sendiri Yahudi. Ya, bahasa Inggrisnya itu Jews. Ya, mereka namakan diri mereka sendiri seperti itu. Sedangkan orang Nasrani ini berasal dari kata ansar, penolong. Kunu ansarallah. Dalam ayat disebutkan jadilah kalian penolong-penolong Allah. Ya, karena pengikut Nabi Isa ini dituntut untuk menjadi penolong Nabi Isa alaihissalam, penolong Allah. Maka mereka disebut Nasrani. Yang artinya apa? Penolong tadi. Ya, sifat mereka tadi. Pokoknya asal ibadah saja namun tidak dasari ilmu. Coba bayangkan coba. Mereka buat doa makan, ya. Ini kalau orang-orang Nasrani itu beribadah, kalau mereka buat doa makan, itu doanya sendiri. Ya. Tidak pernah seperti kita yang sudah ada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan misalnya sabillah, makanlah. Mau doa naik pesawat juga mereka tidak punya tuntunan sendiri untuk doa naik pesawat coba atau doa naik kendaraan. Kalian cuma tundukkan kepala kemudian berdoa. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam petunjuknya jelas. Ya, petunjuknya jelas, mau makan ada tuntunannya. Mau naik kendaraan juga ada tuntunannya. Semuanya itu jelas. Sedangkan mereka buat-buat sendiri ajaran-ajaran mereka. Ya, mau berdoa, mau tundukkan kepala, mau pakai lilin, ya. Ya, ketika itu tidak ada petunjuk sama sekali dari nabi mereka. Tidak pernah diajarkan oleh nabi mereka. Maka untuk membuktikan mana yang benar di antara Islam dan Nasrani, misalnya lihat saja dari amalannya. Ya, lihat dari amalan yang mana yang pakai tuntunan, mana yang tidak. Ya. Masa ajaran yang benar, masa ajaran yang benar yang tidak ada tuntunan sama sekali, manusianya yang buat amalan-amalan sendiri. Ya, tidak mungkin. Amalan yang benar itu pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan petunjuk. Oh, ini caranya seperti ini untuk beribadah. Oh, caranya untuk berdoa seperti ini. Oh, ini caranya untuk berzikir seperti ini. Semuanya dituntunkan. Maka ini sifat, ya, dari orang jahiliyah, mereka mengikuti orang-orang yang tidak pantas untuk diikuti. Entah itu mengikuti orang alim yang fajir, yang suka bermaksiat, atau entah mereka mengikuti ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Nanti tentang penjelasan ayatnya nanti insya Allah saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita buka pembahasan bulughul maram.